Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi aliyya arfaqi wa jami'il asya'i wal mufarriqi dhin ni'amil wasi'atil ghazirah wal hikamil bahiratil kathirah thumma salati ma'a salami da'imi ala rasulil qurashil khatami wa alihi wa sahbihi al-abrari al-ha'izi maratib al-fakhari. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya, sehingga dengan nikmat tersebut Allah mudahkan kepada kita untuk bisa menuntut ilmu agama. Allah mudahkan kepada kita untuk bisa tafaqquh fid din. Allah mudahkan kepada kita untuk bisa mengumpulkan pundi-pundi pahala kita di hadapan Allah, sehingga yang kita harapkan dari apa yang kita kerjakan, kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat, dengan hati yang bersih, dengan hati yang diisi dengan pahala dan ibadah kepada Allah. Karena yang namanya harta, keturunan, jabatan, kekayaan tidak sama sekali akan menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti pada hari kiamat yang akan menolong kita adalah ibadah kita masing-masing. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Pada hari, yaitu hari kiamat, pada mahsyar, tidak bermanfaat lagi harta dan anak-anak. Harta yang kita miliki, tidak bermanfaat lagi. Harta yang bermanfaat adalah harta yang kita tabung untuk akhirat. Karena harta yang sejati bagi hamba adalah apa yang ia ambil, yang ia manfaatkan, dan apa yang ia infakkan. Harta yang ditabung, harta yang ditinggalkan tidak bermanfaat lagi. Harta yang ditinggalkan akan bermanfaat bagi ahli waris. Akan tapi harta yang bermanfaat untuk si mayit adalah harta yang ia manfaatkan untuk fisabilillah dan ia infakkan untuk kemudian hari, yaitu di akhirat kelak. Bahkan hari tersebut tidak akan bermanfaat lagi harta yang kita kumpulkan. Anak-anak yang kita besarkan tidak bermanfaat lagi. Kecuali orang-orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan perkumpulan kita pada malam hari ini di majalisul zikr, majelisnya para malaikat, adalah untuk menjadi orang-orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat. Allahumma amin. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita akan lanjutkan membaca dan mempelajari bersama sebuah kitab yang dituliskan oleh Fadilatul Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badr hafizahullah taala, tentang suatu hal yang sangat penting, yang mana hal tersebut merupakan pendorong kuat seorang hamba dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kualitas iman. Sebagaimana yang sudah kita sering sampaikan berulang kali, bahwasanya iman itu bertambah dan berkurang. Ziyadatun fit ta'ah wa naqsun fil ma'siyah. Bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan maksiat. Kita semua sudah menjadi orang-orang yang muslim. Akan tapi predikat muslim tidak serta-merta kemudian menjadikan seorang itu bisa istiqomah. Yang menjadikan seorang itu bisa istiqomah dalam keislamannya adalah tatkala seorang hamba berusaha menguatkan imannya. Karena yang namanya iman itu bisa naik turun. Naiknya sebuah iman dengan ketaatan, dan berkurangnya sebuah iman dengan maksiat. Dan itu merupakan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, sebagaimana yang disampaikan oleh para ulama, bi annal imanu i'tiqadun bil janan. Iman itu adalah apa yang menancap dalam hati. Ya, kita yakin atas dik membenarkan. Wal amalu bil arkan wal qawlu bil lisan. Iman itu juga adalah segala apa-apa ibadah yang muncul dari lisan. Wal amalu bil arkan. Iman itu adalah suatu hal yang nampak perbuatannya, ibadah, salat dan sebagainya. Nah, tiga macam iman tadi, amalan tadi, hati, lisan dan perbuatan yazidu bi ta'atir rahman wa yanqusu bil ma'siyah wa yanqusu bi ta'atis syaitan. Amalan-amalan hati, amalan-amalan lisan, amalan-amalan anggota badan akan bertambah dengan ketaatan dan akan berkurang dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fakullama, maka setiap orang itu semakin bersemangat dalam ibadahnya, maka akan bertambah imannya. Kebalikannya, semakin seorang itu mengurangi ibadahnya, maka akan semakin surut, surut, surut dan habis iman orang tersebut. Tergantung sebuah amalan apa yang ia tinggalkan. Tatkala amalannya itu wajib, kuat ya, amalan besar, wajib, kemudian dia tinggalkan, maka iman tersebut akan terkuras semakin besar, semakin dalam terkuras. Tapi tatkala yang ditinggalkan adalah amalan-amalan sunnah, kita bukan meremehkan amalan sunnah, tapi tatkala yang ditinggalkan adalah amalan-amalan yang bukan wajib ditinggalkan, maka berkurangnya iman tidak sebesar sebagaimana meninggalkan amalan-amalan wajib. Jadi itu diantara kaidah singkat tentang masalah bertambah dan berkurangnya iman. Kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu hafizahullahu taala. Al-mabhatsu tsani, pembahasan yang kedua. Karena kitab ini terbagi menjadi dua pembahasan. Yang pertama, sebab-sebab yang dapat menambahkan iman, dan kita sudah selesai bahas, dan sekarang kita masuk pada pembahasan yang kedua, sebab-sebab yang dapat mengurangi iman. Karena pengetahuan kita itu kurang sempurna tatkala kita hanya mengetahui sebab-sebab yang dapat menambahkan iman saja, tapi kita tidak bisa mengetahui sebab-sebab yang dapat mengurangi iman. Kita harus sama-sama tahu ya, sebabnya apa saja yang dapat menambahkan iman dan apa saja sebab yang dapat mengurangi iman, sehingga tatkala kita merasakan hal tersebut atau tatkala kita dihadapi permasalahan hal-hal yang dapat mengurangi iman, kita bisa waspada tidak mengerjakan. Maksud dari kita mengetahui perkara jelek tersebut bukan berarti untuk mengerjakan, tapi untuk menjauhi dari perkara-perkara tadi. Kana al-hadithu fima sabaq an asbabi ziyaratil iman. Pembicaraan yang sebelumnya yang sudah lewat tentang sebab-sebab yang dapat menambahkan iman. Ammal hadithu huna fasayakunu an asbabi naqsihi. Adapun topik kita pada malam hari ini dan seterusnya tentang sebab-sebab yang dapat mengurangi iman tadi. Lebih singkatnya, iman itu adalah semangat dan tidaknya seorang itu mengerjakan ibadah. Tatkala semangat, berarti imannya sedang bertambah. Tapi tatkala futur, tatkala kok malas ibadah, tatkala merasakan bosan, tatkala merasakan enggan untuk ibadah, maka itu merupakan alamat imannya sedang turun. Ya, futur itu biasa, mesti ada. Siapa saja pasti merasakan futur. Akan tapi yang bijak, orang yang bijak dalam menyikapi futur tersebut adalah jangan membiarkan futurnya terus bercokol dalam dirinya. Hendaknya seorang tersebut mencari sebab-sebab yang dapat menambahkan iman dan sebab-sebab yang dapat menghilangkan futurnya tadi. Di antaranya termasuk juga adalah membaca kisah-kisah para sahabat, membaca kisah-kisah para ulama, membaca tafsir Al-Quran. Itulah sebab-sebab yang dapat mengangkat seorang hamba dari masa-masa futur menuju masa-masa bisa kembali bersemangat lagi. Kemudian, idh innal imana kama anna lahu asbaban tuziduhu wa tanmih, fakadhalika lahu asbabun tunaqqisuhu wa tud'ifuhu. Sebagaimana iman itu ada sebab-sebab yang dapat menambahkan dan menumbuhkannya, begitu juga iman ada sebab-sebab yang dapat membuat iman tersebut surut, membuat iman tersebut turun. Ya. Wa kama annal muslima matalibun ma'rifati asbabi ziyadatil iman liyutabbiqaha, fa huwa kadzalika mutalibun bi ma'rifati asbabi naqsihi liyuhadziraha. Sebagaimana seorang muslim itu dianjurkan, bahkan diwajibkan untuk bisa mengetahui apa saja sebab-sebab yang dapat menambahkan imannya untuk dikerjakan. Jadi kita mengetahui itu bukan hanya mengetahui saja, akan tapi untuk diamalkan. Kita mengetahui sebab-sebab iman yang pertama, thalabul ilmi. Kemudian membaca kisah-kisah para sahabat, membaca kisah-kisah para ulama. Kemudian juga diantaranya al-ijtihadu fit ta'ah, bersemangat dalam melaksanakan amalan kebaikan. Jadi hal-hal tersebut untuk kita amalkan. Kemudian fahuwa kadzalika matalibun bi ma'rifati asbabi naqsihi li yuhadziraha. Begitu juga seorang muslim diwajibkan untuk bisa mengetahui sebab-sebab yang dapat menjuruskan imannya menuju surutnya iman. Untuk apa? Apakah untuk dikerjakan? Tidak. Untuk diantisipasi untuk tidak dikerjakan. Jadi beda ya. Pengetahuan kita terhadap sebab-sebab menambahkan iman untuk dikerjakan. Pengetahuan kita terhadap sebab-sebab yang dapat mengurangi iman untuk dijauhi. Mana dasarnya kaidah tersebut? Disampaikan oleh Hudzaifah bin Yaman. Beliau pernah mengatakan, "Araftu syarra la li syarri." Saya mengetahui kejelekan itu bukan untuk saya mengerjakan kejelekan tadi. Lakin li tawaqqi, akan tapi untuk menjauhi perbuatan jelek tersebut. Wa man la ya'rifu syarra minal khairi yaqa fi. Barang siapa yang tidak mengetahui kejelekan dari kebaikan, maka bisa jadi orang tersebut terjerumus ke dalam perbuatan kejelekan tadi. Kita bisa membedakan mana yang bagus, mana yang jelek. Ya, sebagaimana dalam disebutkan dalam sejarah, profil sejarahnya Imamul Bukhari, beliau itu memiliki hafalan yang kuat hadis. Bahkan disebutkan beliau itu memiliki hafalan sekitar 7500 lebih hadis. Apakah beliau hanya mencukupkan menghafalkan hadis-hadis yang sahih saja untuk diamalkan? Tidak. Ternyata justru malah beliau hafal lebih dari sekitar 8000 hadis yang dhaif. Apakah untuk diamalkan? Bukan. Untuk apa? Dijauhi dan disampaikan kepada umat bahwasanya ini hadis-hadis yang dhaif. Jadi beliau itu memiliki hafalan sekitar 7500 hadis yang sahih. Tapi beliau juga menghafal sekitar 8000 lebih hadis yang dhaif. Apakah untuk dikerjakan? Enggak, untuk dijauhi dan diperingatkan kepada umat agar tidak mendekati kepada perbuatan yang dicantumkan dalam hadis-hadis yang dhaif tadi. Ini sebuah permisalan dari apa yang disampaikan oleh beliau hafizahullahu taala. Kemudian, faqad tsabata fi sahihain, sungguh telah tetap dalam sahihain. Sahihain itu apa, Pak? Dua kitab hadis yang sahih. Yang pertama kitab sahih Bukhari, kemudian yang kedua sahih Muslim. Jadi sampean tatkala menemukan sebuah kalimat sahihain, maksudnya adalah sahih Bukhari dan sahih Muslim. An Hudzaifah bin Yaman, dari sahabat Hudzaifah ibnul Yaman. Jadi beliau merupakan sahabat sekaligus sahabat yang diberikan julukan sahibu sirri Rasulillah, yaitu sahabat yang diberikan amanah untuk bisa memegang rahasia-rahasia Rasulullah. Jadi dari sekian banyak para sahabat, tidak semua para sahabat dijadikan oleh Nabi SAW sebagai tempat untuk bisa memegang rahasia. Beliau SAW tidak memilih Abu Bakar, padahal Abu Bakar manusia terbaik setelah para nabi. Beliau SAW tidak memilih Umar bin Khattab, padahal Umar merupakan Al-Faruq, merupakan orang yang bisa membedakan antara hak dan yang batil. Beliau SAW tidak memilih Ali sebagai menantunya untuk bisa memegang rahasia, akan tapi beliau mencari orang lain yang memang memiliki keahlian untuk bisa memegang rahasia tersebut. Terpilihlah Hudzaifah bin Yaman sebagai sahibu sir Rasulullah, pemegang rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga pada suatu momen Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan tentang nama-nama orang munafik kepada Hudzaifah. Jadi kiprahnya orang munafik dalam zaman di zaman Nabi SAW ini sangat besar. Bagaimana mereka itu menggembosi umat Islam dari dalam. Siapakah orang-orang munafik itu? Mereka adalah orang-orang yang orang-orang kafir yang berpura-pura masuk Islam untuk bisa menggembosi umat Islam dari dalam. Memberikan keraguan, dibikin ragu, disebarkan permasalahan-permasalahan yang bukan masalah agama, ya. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan nama-nama mereka kepada sahabat Hudzaifah ini. Tatkala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengetahui bahwasanya si Hudzaifah ini memegang rahasia para sahabat-sahabat, rahasia para nama-nama orang-orang munafikin. Didesak terus oleh sahabat Umar, siapa namanya siapa? Ya, siapa nama orang-orang munafik tadi? Hudzaifah tetap enggak mau ngasih tahu. Enggak mau ngasih tahu. Sehingga Umar ini punya sebuah kaidah. Tatkala didatangkan orang yang meninggal, kemudian Hudzaifah hadir di situ, berarti dia bukan orang munafik. Tapi tatkala didatangkan sebuah jenazah di Masjid Nabawi, kemudian Hudzaifah enggak sholat di situ, berarti bisa dipastikan bahwasanya orang tersebut orang munafik. Dari situlah sahabat Umar mengetahui, oh ternyata fulan munafik ternyata, tapi sudah meninggal, sehingga tidak menjadi propaganda di kalangan para sahabat. Ini sedikit profil dari Hudzaifah bin Yaman. Kemudian beliau mengatakan, kana sahabatu yas'aluna Rasulullah 'anil khairi. Dahulu para sahabat itu sangat bersemangat bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang masalah kebaikan. Banyak para sahabat itu bertanya tentang masalah kebaikan. Bahkan disebutkan sebuah riwayat bahwasanya ada para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ayyul amali afdal, apakah amalan yang paling utama, apakah amalan yang paling baik. Para sahabat bertanya tentang masalah kebaikan. Wa kuntu as'aluhu anisyar. Kalau saya berbeda, saya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang masalah-masalah kejelekan. Ya, tujuannya apa? Makhafatan ayyudrikani, saya takut kejelekan tersebut menimpa saya. Sehingga tatkala saya bisa mengetahui kejelekan, bukan berarti untuk mengamalkannya, tapi untuk menghindarkan diri saya dari perbuatan tadi. Dan itu terbukti. Di salah satu momen lagi, Hudzaifah ini bertanya tentang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang fitnah akhir zaman. Kita tatkala untuk membuka Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ada yang namanya babul fitan, bab masalah fitnah-fitnah akhir zaman. Dan itu salah satu periwayatnya yang paling kuat adalah Hudzaifah ibn al-Yaman. Bahkan beliau sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadis tersebut dari ba'da subuh sampai ba'da isya. Jadi semacam ceramah tentang masalah fitnah-fitnah akhir zaman. Tapi hadisnya enggak panjang, dibahas panjang gitu, tapi dipotong-potong sesuai riwayat yang diriwayatkan. Dan itu terbukti bahwasanya Hudzaifah bertanya tentang masalah fitnah bukan untuk masuk dalam sebuah fitnah tadi. Tujuannya untuk memperingatkan umat tentang bahaya fitnah akhir zaman. Wa qala Ibnu al-Jauzi rahimahullahu taala fa inna fi ta'rifis syarr tahdhiran 'anil wuqu'i fi. Ibnu al-Jauzi rahimahullah, beliau memiliki tulisan kitab yang bernama Talbisul Iblis, jebakan-jebakan iblis. Fa inna fi ta'rifis syarr, di dalam seorang itu mengetahui kejelekan, tujuannya adalah untuk memperingati dirinya agar tidak masuk ke dalam perbuatan tadi. Wa qala Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, berkata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala, wa amma naqsul iman falahu asbab, adapun berkurangnya iman itu memiliki sebab. Fa dzakara umuran, kemudian beliau menyebutkan perkara-perkaranya, sebab-sebabnya. Minha tarkut ta'ah, di antara sebab-sebab yang dapat menurunkan kualitas iman adalah meninggalkan ketaatan. Ya. Fa innal imana yunqisu bihi yatqusu bihi, sesungguhnya iman itu berkurang dengan tatkala seorang hamba meninggalkan ketaatan kepada Allah. Wa naqsu bihi ala hasabi ta'akkudi ta'ah, dan berkurangnya iman itu tergantung bagaimana dia meninggalkan atau kualitas ketaatan tadi. kekuatannya. Jadi di mukadimah tadi sudah dijelaskan. Fakullama kana litta'atu awqat kana naqsul iman bi tarkiha a'dham. Sebagaimana ketaatan itu semakin dia kuat, semakin besar ketaatannya. Perkara-perkara yang wajib kana naqsul iman bi tarkiha a'dham. Berkurangnya iman disebabkan meninggalkannya tadi maka semakin besar. Contoh, saya bacakan dulu ya. Warubama fuqidal iman kulluhu katarkis sholat. Sebagaimana iman itu akan hilang tatkala seorang hamba meninggalkan sholat. Contoh ada fulan A dan B, fulan Alif dan fulan Ba. Anggaplah iman mereka berdua sama besarnya, sama tingginya, sama yo rajin, sama-sama rajin mengamalkan ibadah, juga rajin sholat sunnah, sholat wajib, sama di saat yang sama. Kemudian juga tatkala mereka meninggalkan sebuah maksiat, mereka juga sama meninggalkannya. Ada A, ada B, iman mereka sama ya, sama. Tatkala mereka dihadapkan sebuah sholat wajib atau perkara-perkara yang wajib, sholat atau puasa, puasa wajib, puasa Ramadan, si A mengerjakan, mengerjakan sebuah ketaatan yang wajib. Si B justru malah meninggalkan puasa Ramadan tadi. Ya. Berkurang yang mana imannya? Yang B. Karena meninggalkan sebuah ketaatan. Berkuranglah iman B daripada iman A. Kemudian di salah satu momen lagi iman mereka kembali sama. Di sebuah momen lagi si A dan si B dihadapkan kepada sebuah amalan ibadah. Ada yang puasa wajib, ada yang puasa sunnah. Si A meninggalkan puasa sunnah, tapi si B meninggalkan puasa wajib. Lebih terkuras mana imannya? Si B, karena meninggalkan sebuah amalan yang wajib. Bukan berarti kita menganjurkan orang untuk meninggalkan suatu yang sunnah, bukan. Tapi di sini merupakan kaedah yang bisa kita terapkan bahwasannya setiap orang itu meninggalkan perkara-perkara yang wajib, imannya terkuras semakin besar. Lebih daripada tatkala seorang meninggalkan puasa atau amalan-amalan yang sunnah. Dari sini kita bisa mengambil faedah bahwasannya jangan sampai kita meninggalkan perkara yang wajib dan menyibukkan kepada amalan-amalan yang sunnah. Tetap bagaimanapun juga Allah lebih mencintai amalan-amalan yang wajib. Diadakannya amalan-amalan yang sunnah untuk ikmal wa mutammimah, menyempurnakan dan mengisi kekosongan daripada amalan-amalan yang wajib. Contoh, adanya sholat wajib. Di sebelum sholat wajib ada sholat sunnah qobliyah. Setelah sholat wajib ada sholat sunnah ba'diyah. Kegunaannya apa dua sholat ini? Kita tahu bahwasanya terkadang sholat kita jauh dari kata sempurna. Kadang masih was-was, kadang masih kurang ikhlas, kadang masih tergesa-gesa. Ya. Diadakannya sholat qobliyah untuk mempersiapkan diri. Karena setelah ini kita akan melaksanakan ibadah yang wajib. Agar hasil ibadah wajib kita merupakan hasil ibadah yang terbaik. Terkadang kita ada was-was dalam sholat, kurang sempurna dalam sholat, kurang khusyuk dalam sholat, kepikiran kemana-mana. Justru malah pikiran-pikiran itu datang tatkala sholat malahan. Yang namanya setan itu gak berhenti-berhenti kepada manusia. Justru malah tatkala sholat itu dipikirkan apa saja yang gak terpikirkan selain di sholat, terpikirkan malah waktu sholat. Oleh karenanya ada namanya syariat ibadah sholat sunnah untuk menyempurnakan kekurangan kita dalam sholat wajib. Apakah sholat sunnah lebih utama daripada sholat wajib? Enggak. Sholat wajib tetap lebih utama daripada amalan-amalan yang sunnah. Oleh karenanya, setan tahu kaedah ini. Mereka tahu bahwasannya di antara salah satu kegemaran seorang hamba adalah sibuk pada perkara-perkara yang sunnah dan meninggalkan perkara-perkara yang wajib. Dan mereka menganggap bahwasanya itu hal benar. Loh, kan saya sudah mengerjakan sholat sunnah, padahal saya sudah melaksanakan puasa puasa sunnah, padahal puasa-puasa yang lainnya yang wajib sering ditinggalkan. Ini malah masuk dalam godaan iblis, termasuk dalam masalah puasa juga. Tetap bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lebih mencintai tatkala seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan yang wajib dan tidak menyibukkan dengan amalan-amalan yang sunnah. Bukan berarti amalan sunnah kita tinggalkan, tetap kita juga harus bersemangat mengamalkan amalan-amalan yang sunnah untuk menambal kekurangan-kekurangan kita. Karena kita enggak tahu apakah amalan kita diterima atau enggak. Karena kita enggak tahu apakah sholat kita diterima atau enggak. Apakah sholat kita sudah sesuai kriteria yang disyaratkan oleh Rasulullah. Apakah puasa kita benar-benar puasa yang menahan diri dari makan dan minum hawa nafsu, apakah enggak. Oleh karenanya ada puasa-puasa sunnah untuk bisa menambal kekurangan-kekurangan kita yang kita kerjakan pada bulan Ramadan. Ada sholat-sholat sunnah untuk bisa menambal kekurangan-kekurangan kita yang terjadi pada sholat-sholat yang wajib. Di situ faedah tentang masalah sebab jadatul iman. Kemudian yadullu ala dzalika qaulullah taala, yang menunjukkan hal tersebut adalah firman Allah Subhanahu wa taala, qad aflaha man zakkaha. Sungguh telah beruntung orang-orang yang zakkaha, mensucikannya, mensucikan hatinya. Wa qad khaba man dassaha. Sungguh merugi orang-orang yang tidak memperhatikan kualitas hati dan imannya. Kemudian beliau menyebutkan riwayat-riwayat tentang tafsir daripada firman Allah Subhanahu wa taala tadi, ada dari tafsir Tabari, kemudian dari Mujahid, dari Imam Ibnu Qutaibah, kemudian dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, sampai pada akhir mukaddimah beliau, beliau mengatakan faman zakka nafsahu bi fi'lil awamir wajtinabun nawahi faqad faza wa aslaha. Faqad faza wa aflaha. Barang siapa yang mensucikan hatinya dengan mengerjakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya, faqad faza wa aslaha wa aflaha. Sungguh dia telah menang dan telah beruntung. Faman zakka, barang siapa yang mensucikan hatinya. Jadi masuk dalam masalah tazkiyatun nufus, sebagaimana sudah kita jelaskan pada bulan-bulan yang sebelumnya tentang kaidah tazkiyatun nufus harus sesuai dengan sunnah Rasulullah. Ya, karena banyak orang-orang pada zaman kita sekarang mengklaim dan menyebarkan, mengajarkan tentang cara-cara tazkiyatun nufus tapi jauh daripada sunnah Rasulullah. Ada yang mengajarkan tazkiyatun nufus harus dengan puasa 40 hari, harus dengan meninggalkan perkara-perkara yang mubah. Enggak boleh makan daging, enggak boleh pakai baju bagus, enggak boleh menikah, melakukan riyadhiyat semedi 40 hari, puasa mutih. Banyak orang-orang yang mengklaim dengan cara-cara mereka tentang masalah tazkiyatun nufus. Ya, padahal masalah tazkiyatun nufus ini perkara yang penting dalam agama, yang mana kita tidak bisa membuat kreativitas kita dalam masalah tazkiyatun nufus. Harus sesuai dengan perintah Rasul. Perintah Rasul bagaimana tazkiyatun nufus? Mengerjakan ketaatan, menjauhi larangan, cukup seperti itu. Tidak usah kita berkreativitas dalam masalah tazkiyatun nufus sebagaimana orang-orang sufi, ya, yang mereka berkreativitas, berkreasi dalam masalah tazkiyatun nufus, sehingga tidak jarang diantara mereka masuk dalam perkara-perkara yang justru malah Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mengajarkan. Khuruj, keluar, meninggalkan keluarga, meninggalkan anak dan istri untuk alasan ibadah, untuk alasan zuhud, enggak boleh pakai baju bagus karena harus zuhud, sehingga akan mengantarkan kepada mereka yang namanya sholat cukup dengan ingat saja, enggak usah mengerjakan sholat dan amalan-amalan yang lainnya. Kemudian waman dassa nafsahu bitarkil awamir wa fi'lin nawahi faqad khasira wa khaba. Barang siapa yang merusak hatinya, merusak tazkiyatun nufusnya dengan suatu yang tidak ada contohnya dari Nabi, wa fi'lin nawahi, dan mengerjakan larangan-larangan, faqad khasira wa khaba. Sungguh dia telah merugi dan binasa. Jadi ini mukadimah yang disampaikan oleh beliau. Kemudian wa awamilud dha'fati fa katsiratun mutanawwi'ah, dan alamat-alamat yang dapat menurunkan kualitas iman itu banyak sekali. Illa annaha fi jumlatiha tanqasimu ila qismain. Secara keseluruhan sebab-sebab yang akan kita pelajari nanti terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, sebab-sebab asbabud dakhiliyah, sebab-sebab dari bagian dalam. Wa asbabun kharijiyah, dan sebab-sebab bagian luar. Ya, sebab-sebab bagian luar. Masalah naqsul iman, berkurangnya iman, akan kita bagi menjadi dua pembahasan. Yang pertama, sebab-sebab luar dan sebab-sebab bagian dalam. Sekarang kita masuk kepada al-qismul awal, sebab yang pertama. Al-asbabud dakhiliyah, sebab-sebab bagian dalam, dari dalam. Wahiyal awamilud dzatiyah allati laha ta'thirun fil imani bin naqs. Dia adalah pemicu dari dalam, dari diri sendiri. Allati laha ta'thirun fil imani bin naqsi, yang mana itu memiliki dampak bekas yang besar dalam mengurangi iman seorang hamba. Apa sebab yang pertama? Min asbabid dakhiliyah, dari sebab dari bagian dalam. Al jahlu wa huwa dhiddul ilmi. Tatkala seorang hamba itu jahil. Apa jahil? Tidak tahu dalam urusan agama. Wa huwa dhiddul ilmi, yang mana jahil itu merupakan lawan daripada ilmu. Jahil, ketidaktahuan, terbagi menjadi tiga. Terbagi menjadi tiga. Yang pertama, jahlun basit, ketidaktahuan yang rendah. Tatkala dikasih tahu, sadar kalau nggak tahu. Itu jahlun basit. Tidak tahu tentang masalah ilmu agama, masalah fikih, masalah tauhid, masalah manhaj. Itu jahlun, basi jahlun yang masih rata-rata di bawah. Naik ke tingkat atasnya, ada yang namanya jahlun murakab. Jahlun murakab itu sudah enggak tahu, tatkala dikasih tahu, merasa benar. Itu namanya jahlun murakab. Jadi antum buat ibaratnya sendiri ya, antum buat istilahnya sendiri. Bahwasanya orang itu tatkala dikasih tahu salah, dikasih tahu tapi enggak mau merasa bahwasanya dirinya salah. Kemudian tingkatan terakhir itu ada yang namanya ahmak. Ahmak itu, mohon maaf, bodoh, kemudian dungu. Itu ahmak. Dia tahu kalau dia salah, disampaikan tapi enggak mau nerima, kemudian justru malah ngotot. Jadi lebih parah daripada jahlun murakab. Terkait pembagian yang ketiga ini, jadi kita biar bisa mengetahui ya, terkait masalah sebab yang pertama ini, biar kita bisa membagi mana orang-orang yang memiliki ketidaktahuan rendah, mana taraf kedua, mana taraf ketiga. Kemudian di taraf ketiga ini ada sebuah kisah disampaikan oleh para ulama yang kita akhiri dengan kisah tersebut. Pada suatu hari, ini wallahu alam ya, kisahnya pada zaman Nabi atau pada zaman Bani Israel. Pada sebuah padang pasir, ada dua orang yang sedang berjalan, jalan kaki. Ya, mereka musafir. Musafir. Jadi pada pertengahan perjalanan, di dalam kondisi lapar, haus, salah satu di antara mereka itu atau dua-duanya melihat ada sebuah bayangan dari jauh. Gak jelas, masih berupa bayangan. Kemudian satu di antara mereka itu menebak kepada temannya, kira-kira itu apa itu, yang bayangan dari jauh itu? Oh, kayaknya itu kambing gitu. Kambing, anak kambing. Anak kambing dalam bahasa Arab itu artinya anzah. Anzatun, itu anak kambing. Disebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya ukuran antara sutra dan orang yang sholat itu seukuran anak kambing lewat. Anzah. Umuril anzah. Kemudian di antara temannya ada yang mengatakan, oh, bukan, kayaknya itu burung kayaknya itu. Bukan anak kambing, burung itu. Kemudian didekatin lagi. Apa pendapat antum itu apa? Teburung. Antum apa bilangnya? Anak kambing. Dideketin lagi, kemudian terbang. Suatu tadi terbang, bayangan tadi terbang. Loh, kan terbang berarti apa? Bu, burung. Enggak, itu kambing. Duh, sudah jelas terbang, masa kambing? Enggak, pokoknya kambing. Ngotot. Salah, ngotot. Enggak, kambing. Loh, sudah jelas itu terbang kok malah bilang kambing. Anzah walau torot. Anak kambing meskipun terbang. Sehingga dari kisah ini para ulama menyimpulkan bahwasanya ada yang namanya ahmak. Sudah tahu salah, dikasih tahu, tetap ngotot dengan pendapatnya. Anzah walau torot. Anak kambing pokoknya, meskipun terbang. Jadi ini merupakan sebuah kisah dari para ulama yang kemudian dijadikan sebuah kaedah tentang maratibul jahl, tingkatan-tingkatan seorang itu tidak tahu tentang masalah ilmu agama. Kapan ketidaktahuan seorang itu mendapatkan udzur? Ya, terkadang ketidaktahuan seorang mendapatkan udzur. Oh, enggak tahu enggak apa-apa dalam masalah ilmu agama. Bagaimana ini? Oh, enggak tahu enggak apa-apa. Bagaimana mengerjakan ilmu? Enggak tahu enggak apa-apa. Tapi ada terkadang jahl, ketidaktahuan yang justru malah tidak mendapatkan udzur terbit. Meskipun atau semisal orang tersebut hidup di lingkungan yang banyak pondok pesantrennya, misalnya pesantren Ahlussunnah, dia hidup di lingkungan-lingkungan yang baik, kemudian dia mengerjakan amalan-amalan kejelekan misalnya, kemudian dia berlandaskan, oh saya gak tahu, maka udhurnya dia tentang ketidaktahuannya tidak mendapatkan apa? Udhur, karena dia hidup di lingkungan yang baik, yang mendukung tentang ilmu agama dia. Tapi kalau misalnya ada seorang hidup di pelosok, misal di daerah Mamuju, Papua, yang tidak tersampaikan kepada mereka ilmu agama, tatkala dijelaskan, oh saya gak tahu pak, maka udhur, jahilnya dia mendapatkan udhur, karena memang lingkungan dia tidak mendukung dalam masalah ilmu agama. Ini tentang masalah al-jahl. Wahuwa diddul ilmi, ya, lawan dari al-ilmu. Ilmu juga nanti ada marotibnya, ada tingkatan-tingkatannya. Fahada min a'dham asbab naqsil iman, maka ini merupakan sebab terbesar seorang itu berkurang imannya. Enggak tahu, enggak belajar ilmu agama, padahal berbagai macam, bahkan setiap asatidah mungkin sudah memiliki channel sendiri-sendiri. Majelis ta'lim dibuka di mana-mana, tapi tidak ada dorongan untuk bisa belajar ilmu agama, semangatnya berkurang. Maka bisa jadi dengan tidak tahunya dia dalam masalah urusan agama menyebabkan seorang tersebut berkurang imannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Qul hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun? Apakah sama orang-orang yang mengetahui, yang belajar ilmu agama dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Innama yatadzakkaru ulul albab. Sungguhnya orang-orang yang banyak mengingat Allah adalah orang-orang yang memiliki ilmu agama. Wa kama annal ilma min a'dhami asbabi ziyadatihi. Sebagaimana ilmu itu merupakan sebab terbesar bertambahnya iman, kebalikannya al-jahl, kebodohan, ketidaktahuan, sebab terbesar iman hamba itu tuh turun. Fal muslimul 'alim la yu'athiru mahabbatan wa fi'lan ma yadurruhu wa yashki bihi wa yata'allamu bihi ala ma fihi naf'ihi wa falahi wa salahi. Orang-orang muslim yang alim, yang berilmu, tidak akan cinta dan perbuatan tidak akan mengurangi sebab atau berkurangnya iman seorang tersebut. Amal jahil fa innahu li farati jahlihi wa qillati ilmihi qad yu'athiru mithla hadhihi al-asya' ala ma fihi falahi wa salahi. Adapun orang-orang yang tidak mengetahui ilmu agama, terkadang dia menelantarkan sebuah amalan-amalan ibadah. Ya, ketidaktahuannya menelantarkan amalan-amalan ibadah justru malah bisa mengurangi iman dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sebab yang pertama tentang masalah al-jahl. Jahl itu sebab terbesar berkurangnya iman seorang hamba. Kemudian Syaikhul Islam rahimahullahu taala mengatakan, wa sababu dzalika annal ilma al-haqiqi ar-rasikh fil qalbi yamtani'u ayu sadra ma'ahu ma yukhalifuhu min qawlin aw fi'lin. Bahwasanya ilmu yang bermanfaat, manfaat itu bagaimana? Mantafa'a wa nafa'a. Ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang mengantarkan seorang hamba bisa mengambil manfaat dari apa yang ia pelajari, dan bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Itu ilmu yang bermanfaat. Ya, bahwasanya ilmu yang bermanfaat itu adalah yamtani'u ayusaddira ma'ahu ma yukhalifuhu min qawlin aw fi'lin, menjadikan seorang itu tercegah untuk melakukan perbuatan-perbuatan atau ucapan-ucapan yang menyelisih syariat. Jadi disinilah kegunaan ilmu dan jahal. Tatkala seorang itu jahal, enggak tahu, maka terkadang ucapan yang tidak terkontrol, perbuatan yang tidak terkontrol, cenderung membuat kreativitas dalam masalah ibadah. Tapi tatkala dia memiliki ilmu agama bahwasanya syariat tidak boleh kita kerjakan kecuali apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Karena hukum asal dari sebuah amalan ibadah itu apa? Haram untuk dikerjakan. Ya. Al-aslu fil ibadati at-tahrim. Hukum asal dari sebuah amalan ibadah itu haram untuk dikerjakan sampai ada dalil yang membolehkan. Ini dalam masalah urusan agama. Dalam urusan-urusan dunia, al-aslu fil asya al-ibahah. Hukum asal dalam urusan dunia boleh selagi tidak ada dalil yang mengharamkan. Apa hukumnya pakai HP? Apa? Bid'ah? Enggak. Boleh dipakai, boleh dimanfaatkan. Apa hukum berbisnis atau jual beli dengan orang kafir? Boleh, selagi tidak ada dalil yang mengharamkan. Apa hukum sholat? Apa hukum sholat? Asalnya haram untuk dikerjakan sampai ada dalil yang mensyariatkan dari Al-Quran dan Sunnah. Sehingga kita tidak salah kaprah dalam menakrifkan bid'ah. Terkadang orang-orang tatkala ditegur tentang masalah bid'ah itu, apa-apa bid'ah. Ya sudah, kalau misalnya ke Saudi enggak boleh pakai pesawat, harus pakai onta. Kalau menghubungi orang lain enggak boleh pakai handphone, karena itu bid'ah. Bid'ah tidak seperti itu. Bid'ah itu adalah tatkala Anda mengerjakan sebuah amalan ibadah yang tidak ada contohnya daripada Rasul dan para sahabat. Itu adalah amalan-amalan yang bid'ah. Bid'ah itu dalam urusan agama, bukan dalam urusan dunia. Antum mau berkreasi bagaimanapun juga, buat TV, buat handphone, dan amalan-amalan yang lainnya, buat masakan ini, masakan itu, enggak ada bid'ahnya. Karena memang urusan agama, urusan dunia itu hukum asalnya boleh-boleh saja selagi tidak ada dalil yang mengharamkan. Itu berarti HP haram? Enggak, HP halal dimanfaatkan. Tapi tatkala tujuannya untuk hal-hal yang menyelisih syariat, untuk menyebarkan pemikiran sesat, untuk menyebarkan ini, menyebarkan itu, membuka aib orang lain, maka tidak diperbolehkan, dan suatu yang halal tersebut berubah menjadi suatu yang haram untuk dimanfaatkan. Jual beli pisau, hukumnya apa? Halal. Tapi tatkala jual beli pisau di saat tawuran, haram hukumnya. Tapi karena justru malah dengan pisau tersebut bisa membuat orang lain terbunuh. Jadi itu terkait masalah kaedah ya. Karena banyak orang-orang yang serampangan dalam masalah seperti ini, sehingga tidak bisa membedakan mana yang urusan dunia, mana urusan yang berbau agama. Kemudian min qawlin aw fi'lin fama tasadara khilafuhu fala budda min ghaflatil qalbi anhu aw dha'fil qalbi an muqawamati ma yu'ariduhu. Watilkal ahwal tunakidu haqiqatal ilmi fayusiru jahlan bihadal i'tibar. Maka tatkala seorang itu tidak memiliki ilmu agama, cenderung akan membuat hatinya lalai. Ya, seorang yang tidak mengetahui kewajiban salat wajib, meninggalkan salat wajib, ya mereka kelihatan bahagia, tapi hatinya sedang carut marut. Ya, berontak hatinya, seakan tidak merasakan ketenangan. Ya, dengan meninggalkan amalan-amalan yang wajib. Fala budda min ghaflatil qalbi, maka jahilnya dia itu mengantarkan hatinya lemah. Antum ajak diskusi, itu mesti goncang tatkala orang-orang yang meninggalkan amalan-amalan yang wajib. Anhu aw dha'fil qalbi, cenderung hatinya itu lemah. Karena memang tidak ada kuat keterkaitan antara amalan dia, hati dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Hujah-hujah yang tidak kuat. Ya. Bagaimana amalan-amalan seseorang itu justru malah memiliki kaitan kuat dengan daripada hatinya. An muqawamati ma yu'ariduhu wa tilkal ahwal tunakidu haqiqatal ilmi fayusiru jahlan bihadzal i'tibar. Keadaan-keadaan tersebut menyelisih tentang hakikat daripada ilmu agama, yang mana ilmu agama tersebut menjadi pengantar seorang hamba untuk bisa mengamalkan amalan-amalan kebaikan. Fal jahlu billahi da'un khatir. Jahil tentang Allah, kewajiban-kewajiban yang harus kita kerjakan dan hak yang harus kita terima, Allah terima, merupakan penyakit yang akut, yang bahaya sekali. Wa maradun fatak, dan penyakit sakit kronis. Yajurru ala sahibihi minal wilayatil wa'aqaib wal khaymah asyai'ul kathir. Tergantung bagaimana perbuatan-perbuatan tadi dapat mengantarkan seorang hamba menuju su'ul khatimah tatkala tidak mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja yang bisa disampaikan, sebab yang pertama, dan kita akan sambung pertemuan depan dengan sebab yang kedua daripada sebab-sebab mengurangi iman dari masalah ada khiliyah. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.